Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran imla kita yang telah lewat, kita terhenti di halaman 74. Nah, barakallahu fikum, dan pagi ini kita akan lanjutkan. Nah, di bab apa kita? Di bab huruf. Bab 5, huruf yang dihapus dari penulisan. Nah, barakallahu fikum. Dan sekarang masuk ke huruf keempat yang biasa dihapus, yaitu ya. Nah, tafadhol, dibaca Abu Sofnat. Qala hafizahullah ta'ala, 4. Ya, al-ya'u. Ya dibuang dari penulisan pada kata-kata di bawah ini. 1. Fi'il amr, dari fi'il yang lam kalimah mudhari'nya berupa ya. Contohnya yarmi, yaqdi, seperti iqdi, irmi, putuslah, lemparlah. Putuskanlah ya. Putuskanlah, lempar, lemparlah. Nah, qadha yaqdi, memutuskan atau menghukumi, tergantung kalimatnya. Nah, namun maksudnya di situ putuskanlah, memutuskan. Nah, diperbaiki terjemahan. Barakallahu fikum. Huruf keempat dari huruf yang dihapus dari penulisan, yaitu ya. Nah, pada contoh yakti dan irmi. Nah, yang dia itu mudhari' dari yakti dan yarmi. Nah, kenapa dihapus? Karena majzum ya, mudhari' majzum. Kalau marfu' yakti, mansubnya lan yaktiya, majzumnya lam yarmi. Nah, dan fi'il amr itu fi'il mudhari' yang majzum. Nah, yaitu apa? Berasal dari fi'il mudhari' yang majzum dengan membuang huruf mudhari'ah. Setelah itu didatangkan hamzah wasal. Nah, dilanjutkan bacaan. Fi'il mudhari' majzum yang lam kalimahnya berupa ya, seperti lam yaqdi, lam yarmi, asalnya yaqdi, yarmi. Nah, barakallahu fikum. Fi'il mudhari' yang majzum. Nah, kalau marfu, tanda rafa'nya dhamma muqaddara. Yaqdi zaidun atau zaidun yaqdi. Nah, untuk yang mansub, tanda nasabnya fathah dhahira. Lan yaqdiya zaidun. Nah, ketika majzum, tanda jazmnya membuang huruf ilat. Nah, dilanjutkan. Fi'il mudhari yang lam kalimahnya berasal dari ya jika bersambung dengan wawu jamaah atau ya mukhotobah, seperti yarmuna, asalnya yarmiyuna. Ya, nah, yarmiyuna. Mereka sedang melempar. Yaqduna, asalnya yaqdiyuna. Mereka sedang memutuskan. Tarmina, asalnya tarmiyina. Kamu perempuan sedang melempar. Takwina, asalnya takwiyina. Kamu perempuan sedang memutuskan. Nah, tempat berikutnya dari penghapusan ya, yaitu pada fi'il mudhari' yang lam kalimahnya berasal dari ya. 6. Jika bersambung dengan wawu jamaah atau ya mukhatabah. 6. Yarmi dari Roma ya. Roma yarmi. Qadha yaqdi. 6. Barakallahu fikum. Lam kalimah pada mudhari' berasal dari ya, yaitu huruf yang ketiga fa. Pada yakdi fa-nya berupa qaf. 6. Ain, ainnya berupa dot. Lamnya berupa ya, yakdi. Yarmi, ain kalimahnya berupa ra. 6. Lalu afan, fa kalimahnya berupa ra. Ain kalimahnya berupa mim. 6. Lam kalimah berupa ya, yarmi. Nah, ketika lam kalimah ini berupa ya, lalu isnadnya kepada wawu jama'ah, yaitu yang barisannya hum, berarti huwa, huma, hum gitu kan. Kalau kita membaca wazannya yaf'alu, yaf'aluna, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, itu wawu jama'ah di situ. Atau yaf'ilu, yaf'alani, yaf'iluna gitu ya. Kalau wazannya yaf'ilu, kalau wazannya yaf'ulu, yaf'ulu, yaf'alani, yaf'uluna. Nah, di situ ada wawu jamaah. 6. Nah, ketika bersambung dengan wawu jamaah atau dengan ya mukhatabah, yaitu yang barisannya anti, taf'alina atau taf'ilina atau taf'ulina, di situ ada ya mukhatabah. 6. Nah, maka dibuanglah ya-nya. 6. Nah, dibuang lam kalimah yang dia itu adalah berupa ya, sehingga yarmiyuna menjadi yarmun, yakdiyuna menjadi yakdun, tarmiyina menjadi tarmin, takdiyina menjadi takdin. 6. Apa alasan dibuang ini? Alasannya karena bertemu dua sukun, bertemu dua sukun pada dua huruf ilat yang menghendaki dibuang salah satu huruf ilat. 6. Yang dibuang adalah lam kalimah, bukan wawu jama'ah, karena wawu jama'ah memiliki arti fa'il, sehingga enggak dibuang. Mana huruf ilatnya? Huruf ilatnya yaitu yang sebelumnya doma dan kasroh, itu dibuang doma dan kasrohnya. 6. Yarmiyuna itu ya, itu doma kan, domanya dibuang. Kenapa? Karena mereka menganggap berat, menganggap berat membaca doma pada ya. 6. Yaktiyuna, demikian juga menganggap berat membaca kasroh pada ya. Tarmiyina, sehingga dibuang harokatnya. Setelah terjadi pembuangan harokat, bertemulah dua sukun, lalu setelah itu dibuang sukun beserta huruf ilatnya, sehingga menjadi yarmuna. Kalau ada yang megang kitab sorob, bisa dibuka halaman 268. Di halaman 268 kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrib menyebutkan pembahasan ini ya, pada bab bertemunya dua sukun. Bab bertemunya dua sukun. Di situ ada ada keadaan wajib penghapus atau membuang secara lafadz dan tulisan, yaitu jika dua sukun, dua huruf bersukun terdapat pada satu kata yang huruf sukun pertama berupa huruf mad, huruf sukun pertama berupa huruf mad. 6. Maka huruf sukun yang pertama dihapus, baik huruf sukun kedua bagian dari kata ataupun dihukumi bagian dari kata tersebut. Seperti pada disebutkan, contohnya tagzuna, asalnya tagzubuna. Contohnya tarmuna, asalnya tarmiyuna. 6. Disebutkan tahapan-tahapan penghapusannya juga ya. 6. Tarmuna, asalnya tarmiyuna. Lalu doma pada ya dianggap berat, sehingga menjadi tarmi, ya sukun, lawu sukun, lalu nun. Setelah itu dibuang ya sukunnya menjadi tarmiyuna. Setelah itu menjadi tarmuna. 6. Warakallahu fikum. Bisa di porojaan nanti di 268, halaman 268. 6. di kitab Sorab 6. Di lanjutan bacaan. Fi'il madhi yang lam kalimahnya berasal dari ya jika bersambung dengan wawu jamaah, seperti rodu, asalnya rodiyu, tasu, asalnya nasiyu, nasu, asalnya nasiyu. Nam, aksantum. Barakallahu fikum. Pada fi'il madhi yang lam kalimahnya berupa ya jika bersambung dengan wawu jama'ah. Nah, contohnya apa? Rodiya sama nasiya. Rodiya dan nasiya lalu diisnadkan kepada wawu jama'ah. 6. Fa'ila menjadi fa'ilu, itu maksudnya. Wazan fa'ila menjadi fa'ilu. Contohnya rodiya dan nasiya. Menjadi apa? Rodiyu, nasiyu. Itu asalnya. Lalu berubah menjadi rodu dan nasu. Nah, kenapa hilang ya-nya? Ya, tadi jawabannya sama seperti tadi. Apa itu? Ya, doma dianggap berat. Bertemu dua huruf ilat. Nah, itu ya. Yang huruf pertamanya huruf mad. Nah, rodiyu huruf mad bukan? Ya-nya. Iya. Huruf mad. Karena dia domas dan setelahnya wawu. Nah, yang gitu ya, bertemu dua huruf ilat, huruf pertamanya huruf mad. Nah, yang keadaan seperti ini menghendaki dibuang harokat yang ada pada huruf mad tersebut karena dianggap berat. Lalu setelah temunya bertemulah dua sukun. Setelah bertemu dua sukun, maka sukun yang pertama dibuang berserta dengan huruf ilatnya. 6. Barakallahu fikum. Lalu setelah itu dibaca jadi ra dot kasra dan wawu radiu. Untuk menyelamatkan wawu supaya tidak berubah menjadi ya, maka dotnya di doma menjadi ra'am. Begitu juga pada nasu. Asalnya nasiyu. 6. Supaya wawonya selamat tidak berubah menjadi ya, maka sinnya di doma menjadi nasu. Barakallahu fikum. Kalau fi'il madhi yang berakhiran alif seperti goza, seperti apa lagi? Roma ya. Atau itu berakhiran alif kan. Ketika bersambung dengan wawu jamaah dibacanya fathah. Ya, bukan doma. Kalau ini dibaca doma ya rodu nasu. Kalau goza apa dibacanya? Gozau, gozau. Roma dibacanya romau. Atau dibacanya atau. 6. Apa ininya untuk mengingat dobitnya? Untuk mengingat dobitnya, ketika fi'il itu berakhiran wawu atau ya bersambung dengan wawu jama'ah, maka sebelum wawu jama'ah dibaca doma. Itu mengingatnya itu aja. Di antara untuk mudah dalam mengingat, ketika fi'il madhi berakhiran huruf ilatnya berakhiran ya atau wawu, ya seperti rodiya, nasiya, khosiya, itu ya. Yang berakhiran wawu seperti sarua, berakhiran wawu sarua artinya terhormat. Nah, ketika berakhiran wawu atau ya lalu bersambung dengan wawu jamaah, maka dibacanya doma sebelum wawu jamaah. Rodiya menjadi rodu, nasiya menjadi nasu, khosya menjadi khosu, sarua menjadi saru. 6. Kalau berakhiran alif seperti goza, roma, akto dan yang semisalnya, nah maka sebelum wawu jamaah dibaca fathah menjadi gozau, romau, atau. Nah, itu. Dilanjutkan bacaan. Isim musanna atau bentuk dua dan jamak mudzakkar salim atau bentuk tiga atau lebih yang mudhaf kepada ya mutakalim ketika mansub atau majrur. seperti walidayya, kedua orang tuaku, muallimiyya, para pengajarku. Walidayya berasal dari walidaini ditambah ya sukun, kemudian menjadi walidai, kemudian walidayya berubah menjadi walidayya. Muallimiyya asalnya muallimina ditambah ya, muallimi, muallimiyya, muallimiyya. 6. Barakallahu fikum. Berikutnya ya pada isim musanna ya. Isim musanna yaitu bentuk 2 atau jamak mudzakkar salim bentuk 3 atau lebih. 6. Pengertian isim musanna dan jamak mudzakkar salim beserta syarat-syaratnya telah dibahas di kitab Shorof Al-Mumti' 6, bisa dilihat kembali. Karena tidak semua isim bisa dibikin musanna atau jamak mudzakkar salim, ada syarat-syaratnya. 6. Nanti disilakan dibaca kembali di murojaah kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif. 6. Pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim yang mudhof kepada ya mutakalim, ya yang memiliki arti pembicara, artinya aku atau ku. 6. Ketika apa? Mansub dan majrur. Ketika mansub dan majrur. Bukan ketika marfu ya, ketika mansub dan majrur. 6. Lihat catatan kaki. Adapun ketika marfu maka alif musanna tidak dihapus. Ketika marfu alif musanna tidak dihapus. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita kembali ke atas lihat. 6. Contoh di situ walidayya artinya kedua orang tuaku. Muallimiyya artinya para pengajar, para pengajarku. 6. Asalnya dari yang walidayya dari walidani ditambah ya. Walidaini, walidani yang marfu, kalau yang mansub dan majrur walidaini. 6. Walidaini ditambah ya. Artinya apa? Walidaini mudhof, ya mudhofun ilai. Ketika mudhof isim musanna atau jamak mudzakkar salim itu dibuang nunnya. Ketika mudhof nunnya dibuang. Gitu ya. 6. Ketika mudhof nunnya dibuang. Sehingga apa yang terjadi? Ketemu dua ya. Walidaini ditambah ya mutakalim, ketemu dua ya setelah nunnya dibuang. 6. Ya pertama sukun, ya kedua juga sukun. 6. Lalu apa yang terjadi? Ketemu dua sukun, dihidupkan salah satu sukun. Dihidupkan salah satu sukun. 6. Sehingga menjadi walidayya. Walidayya yaitu wawu fathah alif lam kasrah dal fathah ya sukun lalu ya yang fathah. Setelah itu apa? Diidghom, terjadi idghom. Nah, dibuang satu ya lalu ya yang tersisa diberi tasdid. Ya yang tersisa diberi tasdid menjadi walidayya. Nah, disitulah dikatakan pembuangan ya di situ. Dibuangnya ya pada isim musanna. Yaitu apa? Karena terjadi padanya idghom. Nah, hakikatnya sih ada ya-nya. Hakikatnya ada. Cuman dibuang karena apa? Karena idghom aja. Kalau kita baca tanpa ada harokat sama sekali, mas tanpa tasdid, tanpa fathah, tanpa doma ya, hilang enggak ianya? Hilang, yang tersisa hanya wawu, alif, lam, dal dan ya. Ya yang kedua hilang. Namun ketika dikasih kita mengasih harokat ya, menjadi jelas ketika itu apa? Ada ya yang teridghom. Karena tanda tasdid itu ibarat dari dua huruf. Nah, begitu juga pada contoh mu'alimiyya dikasih ya ya, ya tasdid. Kalau ya tasdidnya hilang. Maka seorang bisa salah dalam baca, bisa bacanya mu'alimi. Apa arti mu'alimi? Artinya pengajarku kan? Mengajarku ya. Mufrad jadinya. Nah, namun ketika dikasih ya, dikasih tasdid pada ya, maka artinya menjadi jamak. Artinya apa? Para pengajarku. Mu'alimi tanpa ya, tanpa tasdid artinya pengajarku. Ketika dikasih tasdid artinya para pengajarku. 6. Kenapa? Karena yang ada tasdidnya asalnya adalah mu'alimina, mu'alimina mansub atau majrur. Kalau marfu kita baca mu'alimuna, itu ada babunya. Mu'alimina ditambah ya mutakalim. Apa yang terjadi? Nunnya dibuang karena mudhof, nunnya dibuang menjadi mu'alimi. Mu'alimi bertemu dua ya. Ya pertama ya tanda i'rab untuk jamak mudzakkar salim. Ya yang kedua ya mutakalim. Nah, seperti pada walidaini, nunnya dibuang. Lalu setelah itu ketemu dua ya. Ya pertama ya tanda i'rab pada isim mutsanna, ya kedua ya mutakalim ya. Demikian juga pada mu'alimina, nunnya dibuang maka ketemu dua ya. Ya pertama adalah ya jamak mudzakkar salim tanda i'rab ketika mansub dan majrur, dan ya kedua adalah ya mutakalim domir fi mahali jarin karena mudhof ilaih kedudukannya. Menjadi mu'alimi ketemu dua ya, ketika ketemu dua ya yang sukun, ketemu dua sukun, nam pada dua ya maka salah satu sukun dihidupkan. Nah, kenapa enggak dihapus ketemu dua sukun? Karena kalau enggak dihapus, karena kalau dihapus nanti hilang arti mutakalimnya. Kalau misalkan kita membuang ya yang mutakalim, nanti hilang arti mutakalimnya. Kalau kita membuang ya pada tanda i'rab juga nanti hilang kekhususan jamak mudzakkar salimnya. Gitu kan? Sehingga yang seperti ini ketemu dua sukun yang tidak bisa membuang salah satu sukunnya. Apa yang kita lakukan? Dengan menghidupkan salah satu sukun. Nah, karena kalau kita baca pembahasan bertemunya dua sukun di halaman itu disebutkan cara mencegah ketika ketemu dua sukun apa? Yang pertama dengan menghapus huruf pertama yang bersukun, yang kedua dengan mengharakati huruf sukun yang pertama atau yang kedua. Nah, jadi ada cara, dua cara, dengan menghapus huruf atau dengan mengharakati huruf yang sukun tadi. Nah, dan yang seperti ini dilakukannya dengan mengharakati salah satu huruf sukun yang ada. Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan. Isim mankus yang mudhofnya kepada ya mutakalim seperti sa'iyun, qadhiyun, sa'i ditambah ya dan qadhi ditambah ya. 6. Isim mankus yaitu isim yang berakhiran ya yang sebelumnya kasroh. Nah, telah lewat pembahasan itu ya. Barakallahu fikum. Yang mudhof kepada ya mutakalim. Nah, seperti apa? Qadiyun, sa'iyun. Asalnya dari qadi ditambah ya, qadin atau al-qadi. Nah, al-qadi untuk yang ma'rifat, kalau yang nakirah qadin, qadin. Qadin ditambah ya menjadi qadiyun. Sa'in ditambah ya menjadi sa'iyun. Nah, qadi dan sa'i menjadi qadiyun dan sa'iyun. Apa syahidnya? Hilang ya-nya. 6. Kemudian ditetapkan ya mutakalim yang bertasdid untuk menunjukkan terjadinya idgham pada ya dari lam kalimah. 6. Apa artinya sa'iyun atau qadiyun? Qadiyun berarti qadiku ya. Sa'i, sa'iku yaitu orang yang berusaha. Orang yang berusaha sama qodhi, hakim, hakimku. Hakimku dan orang yang berusaha milikku. 6. Dilanjutkan bacaan. Isim jamak mudzakkar salim dari isim mankus seperti al-qadhuna marfu, asalnya al-qadhiyuna para hakim. Al-qadhina marfu, asalnya al-qadhiyina para hakim. Nah, pada isim jamak mudzakkar salim dari isim mankus. Nah, qad al-qadun, al-qadhin. Nah, asalnya apa al-qadun? Al-Qadiyuna. Al-Qadin asalnya Al-Qadina asalnya Al-Qadiyina. Barakallahu fikum. Bertemu dua huruf ilat yang huruf pertamanya huruf mad. Bertemu dua huruf ilat yang huruf pertamanya huruf mad. Maka apa yang terjadi? Dihapus huruf ilat yang pertama. Nah, setelah apa? Setelah terjadi pensukunan. Kenapa disukun pada huruf ilat yang pertama? Karena dibaca berat huruf ilat ya, berharakat umat dia baca berat. Nah, sehingga di Al-Qadiyuna, apa yang terjadi pada Al-Qadiyuna? Huruf ilat yang ya doma dibaca sukun ya, Al-Qad, setelah itu baca Al-Qadi, ya-nya sukun, lalu sukun, lalu nun fathah. Kemudian setelah itu dibuang, apa yang dibuang? Ya-nya dibuang menjadi Al-Qadiyu, Al-Qadiyuna. Lalu setelah itu apa? Domanya, lalu setelah itu kasro pada dot diganti doma untuk menyelamatkan wawu supaya tidak menjadi kasro, menjadi Al-Qaduna. Ada spidol ada? Atau jelas tanpa ditulis? Kalau sudah jelas enggak perlu ditulis. Oh, di atas ya. Mana dari tadi lihat-lihat spidol enggak kelihatan, ternyata di atas apa tulis ya. Nah, kalau melihat dari tadi ana tulis dari tadi. Al Qadi ya. Ini mufrad. Jamaknya apa? Al Qaduna. Nah, asalnya apa? Asalnya dari Al Qadiyuna, ini asalnya. Al Qadiyuna. Nah, bertemu dua huruf ilat yaitu ya dan wawu, yang huruf pertamanya adalah huruf mad, yaitu apa? Huruf mad ya doma setelahnya wawu sukun, ini huruf mad. Setelah itu apa yang terjadi? Huruf mad yang doma ini, yang ya ini diganti menjadi sukun. Setelah itu bacaannya menjadi qaf fathah dot kasro ya sukun wawu sukun nun fathah. Apa yang terjadi? Ya nya dihapus, ya sukun, sukun beserta ya-nya dihapus karena bertemu dua huruf, karena bertemu dua sukun pada dua huruf ilat, dihapus ya-nya menjadi Al-Qadiyuna. Lalu dot yang kasro ini diganti menjadi doma untuk menyelamatkan wawu supaya tidak berubah menjadi ya. Nah, kalau kasro ditetapkan pada dot, nanti wawu berubah menjadi ya, menjadi Al-Qadiyuna, sehingga apa? Tersamarkan antara yang ropak dengan yang mansub. Nah, itu. Apa? Kurang jelas pertanyaannya. Yang penjelasan di kitab Marfu asalnya Al-Qadiyu mansub, yang kedua Marfu asalnya Al-Qadiyina. Yang bawah mansub. Yang kedua Al-Qadiyina, yang kedua mansub. Ya, diperbaiki afan, aksantum. Yang kedua mansub asalnya diperbaiki ya. Diingatkan ya sama Bu Bet, barakallahu fikum. Al-Qadiyina tulisannya marfu, diperbaiki menjadi mansub. Mansub. Itu yang pertama sudah benar ya, marfu ya. Yang pertama marfu sudah benar, yang kedua mansub. Itu copy paste yang lupa diperbaiki ininya. Belum sempat diperbaiki mansub. Nah, sehingga masih tertulis marfu. Ya, dilanjutkan bacaan. Isi mankus munawan atau bertanwin nagiroh ketika marfu dan majrur seperti hadza qadin wa marartu bisa'in, asalnya qadi dan sa'i, ini adalah hakim dan aku melewati orang yang sa'i atau berusaha. Nah, pada isim mankus yang munawan yang bertanwin yaitu nakiro ketika marfu dan majrur, ketika marfu dan majrur. Nah, kenapa tidak ketika mansub? karena ketika mansub fathahnya dhohiro ya. Nah, kalau marfu kita baca hada qadin, majrur kita baca marartu bi qadin. Namun ketika mansub kita baca raaitu qadian. Lah itu. Fathahnya muncul. Ketika fathahnya muncul ya-nya maka mesti muncul. Hada qadin marartu bi qadin raaitu qadian. Nah. Namun ketika marfu sama majrur ya-nya tidak muncul, tidak ditampakkan ya-nya. Nah, di sini di ya-nya dihapus. Nah, namun diganti dengan tanwin. Tanwin. Nah, kita baca qadin bukan qadun ya. Iya enggak? Iya. Nah, kenapa? Karena ada ya yang dihapus di situ. Yang ya tersebut diganti dengan tanwin. Hada qadin marartu bi sa'in. Asalnya qadi sa'i. Kenapa ya-nya dihapus? Karena kalau nakiro seringnya ya-nya dihapus. Kalau nakiro. Kalau ma'rifat beral, maka ya-nya seringnya ditampakkan, ya-nya seringnya. Meskipun terkadang kebalikannya, terkadang kalau beral, ya-nya hilang. Ketika nakiro, ya-nya muncul. Namun ini keadaan yang jarang. Keadaan yang sering adalah ketika beria, apa? Ketika beral, ya-nya muncul. Ketika tidak, ya-nya hilang. Itu keadaan yang sering. Telah lewat pembahasan ini pada pelajaran sorob. Membahas tentang isim maksur, isim mangkus. Enam. Ya, nomor lima. Lima, tak al-ta'u. Tak dihapus dari setiap fi'il yang berakhiran tak yang bertemu dengan tak fa'il, dikarenakan terjadinya idgham tak yang pertama kepada tak yang kedua. Seperti kata mitu, aku meninggal. Futu, aku luput. Mitu asalnya mawita, mata, mat, dantu, matu, matu, mitu. Futu asalnya fawata, fata, fat, dantu, fatu, fatu, futu. Nam, barakallahu fikum. Sekarang huruf berikutnya yang dihapus adalah ta ya. Huruf yang dihapus atau yang sering dihapus berikutnya adalah ta. Ta dihapus dari setiap fi'il yang berakhiran ta yang bertemu dengan ta fa'il. Yaitu kalau kita ngucap fa'altu. Fa'altu atau fa'ultu atau fa'iltu. Gitu ya. Seperti apa kita ngucap? Kataptu, fatahtu, alim tu, nah, itu berarti apa? Bertemu dengan tak fa'il. Domir rafa' mutaharik tak di situ domir rafa' mutaharik sebagai fa'il. Nah, tak dihapus dari setiap fi'il yang berakhiran tak yang bertemu dengan tak fa'il, karena terjadi idghom tak yang pertama kepada tak yang kedua. Tak yang pertama kepada tak yang kedua. Nah, terjadi idghom. Nah, seperti pada mitu dan futu. Nah, ini kebetulan yang dicontohkan adalah fi'il ajwab. Nah, fi'il ajwab ya. Kalau bukan fi'il ajwab ada? Ingat yang berakhiran tak ada enggak? Lebih mudah kalau bukan fi'il ajwab. Iltafata yaltafitu. Nah, itu ya contohnya ya. Iltafata yaltafitu. Kita bahas contoh yang bukan ajwab dulu. Iltafata dari ifta'ala. Iltafata, aku menengok ya, menoleh. Iltafata, masukkan ta fa'il. Nah, itu kan. Nah. Ketika masuk ta fa'il, ta fi'il disukun kan? Iltafattu. Nah, kan gitu. Setelah itu apa? Di idghom, yaitu apa, dibuang satu tak lalu diberi tanda tasdid ya, tak yang tersisa diberi tanda tasdid menjadi ilta ilta fatu. Itu mengerti ya. Jadi contohnya kalau fiilnya yang bukan fiil ajwab, contohnya pada iltafata lalu bersambung dengan tak fa'il menjadi iltafattu. Tak pertama sukun, tak kedua berharakat doma, lalu setelah itu diidgham menjadi iltafattu. Nah, kalau di sini yang dicontohkan adalah untuk fi'il ajwab, dan ini termasuk contoh yang susah masuknya dalam pembahasan sorob. Nah, kenapa yang dicontohkan ini? Karena yang susah ini yang banyak tidak dimengerti ya. Kalau yang gampang mudah untuk dimengerti. Pada contoh iltafatu misalkan. Nah, di sini lihat contohnya mitu asalnya dari mawita, fiilnya wazannya fa'ila. Asalnya fa'ila. Lalu setelah itu menjadi mata. Nah, bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik menjadi apa? Matu. Lihat papan tulis. Mata ya, asalnya apa? Ma wibalnya huruf ilat berharokat sebelumnya fathah, maka harus dirubah menjadi alif, menjadi mata. Nah, menjadi mata. Kemudian mata di sini berarti mim fathah, lalu setelah itu alif sukun, iya kan? Tak fathah kan gitu. Kalau dalam bacaan mata bersambung dengan domir ropak mutaharik yaitu tak. Maka yang kita lakukan adalah mensukun tak, seperti fa'altu. Disukun enggak di situ? Ai fa'altu, lamnya disukun kan? Iya. Nih, dari fa'ala kan di sini fa'ala ditambah tu ya, menjadi fa'altu kan gitu. Berarti apa yang kita sukun pada mata? Taknya kita sukun. Ketika taknya kita sukun, bertemulah dua sukun. Sukun pada alif mata dan sukun pada tak itu sendiri. Nah, ketika ketemu dua sukun, apa yang kita lakukan? Membuang salah satu sukun beserta huruf ilatnya. Alif kita buang beserta sukunnya menjadi, nah itu sekarang jadi mim tak sukun lalu tak berharokat. Lalu setelah itu dibuang tak yang pertama atau tak yang kedua, salah satu tak kita buang, diganti dengan tasdid menjadi mat. Matu, nah itu asalnya matu. Kemudian supaya tidak tertukar dengan fiil lain yang terjadi penghapusan ain kalimah juga, nah, apa yang kita lakukan? Fathah kita kasro menjadi mitu untuk mengingatkan bahwasanya ain kalimahnya adalah kasro yang tadi mawita. Nah, itu tujuan mengkasro mim di situ menjadi mitu untuk mengingatkan. Nah, atau isyarat bahwasanya ain fa ain lam ya, ain kalimahnya berupa kasroh mawita. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang contoh berikutnya apa di situ? Futu, nam dari fawata, dari fawata, fawata menjadi fata. Kenapa fawata menjadi fata? Apa jawabannya? Wawu berharokat sebelumnya fathah, maka menjadi wawu diganti menjadi alif, menjadi fata. Lalu setelah itu masukkan tak fa'il, tak fa'il. Nah, maka apa yang kita lakukan? Tak yang pertama kita sukun, sehingga bertemulah dua sukun, yaitu fa alif yang dia itu sukun, lalu tak sukun. Kita buang alifnya. Kita buang menjadi fatu, fatu ya. Lalu kita idgham, kita buang salah satu tak, kita buang salah satu tak, lalu kita beri tasdid menjadi fatu. Nam, barakallahu fikum. Apalagi yang kita lakukan? Kita ganti fathah menjadi doma untuk mengingatkan bahwasanya huruf yang dibuang adalah wawu, wawu, futu. Supaya tidak tertukar dengan huruf yang dibuang adalah ya. Seperti apa? Seperti baya'a misalnya. Baya'a menjadi apa baya'a? Menjadi ba'a. Gitu kan? Betul gak? Baya'a menjadi ba'a. Baya'a menjadi ba'a. Lalu kita sambung dengan dhamir ta. Apa yang kita lakukan? Ainnya kita sukun. Ainnya kita sukun sehingga ketemu dua sukun, sukun pada alif dan sukun pada ain. Menjadi apa? Ba'tu, kan gitu. Iya enggak? Apa yang kita lakukan pada ba? Kita kasroh ba, kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya huruf yang dibuang adalah ya, menjadi bi'tu. Iya enggak? Jadi apa? Fattu sama ba'tu, sama enggak bentuknya? Asalnya sama nih. Fattu dan ba'tu sama asalnya. Kalau seperti ini orang bisa keliru dari sisi wazan aslinya. Yang ba'tu asalnya adalah fa'ila dari ya, apa bukan dari fa'ala yang ainnya adalah ya, ya. Fa'ala ainnya adalah ya, adalah ya dengan apa tadi? Fattu yang dari fa'ala yang ainnya adalah wawu. Sama-sama fa'ala, cuma bedanya apa? Ainnya wawu atau ya? Untuk membedakan antara ain yang wawu dan ya, maka dibedakan dari sisi bacaan huruf fa kalimah. Yang ainnya berupa ya, kita baca bi'tu. Bukan ba'tu, namun kita baca bi'tu. Untuk mengingatkan bahwasanya ain ini berasal dari ya, dari baya'a. Kemudian yang fatu kita baca doma menjadi futu untuk mengingatkan bahwasanya ainnya itu, ain yang terhapus itu berasal dari wawu yang asalnya adalah fawata. Nah, ini masuk dalam pelajaran apa ini? Iqlal ya, kalau seperti itu iqlal. Cuman yang di bahas di sini maksudnya pada apa? Penghapusan hurufnya. Nah, penghapusan hurufnya yang asalnya itu ada kemudian dihapus. Karena apa? Karena idgham. Idgham tak kepada tak. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Sepertinya besok satu kali pertemuan lagi selesai bab ini. Nah, bab apa ini? Penghapusan huruf. Penghapusan huruf, huruf-huruf yang dihapus dari penulisan. Nah, insyaallah taala. Ya, kalau enggak ada kita cukupkan ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada yang kurang jelas, sementara yang merasa enggak jelas ini nyimak lewat online atau radio, maka silakan ditanyakan ke grup WhatsApp yang ada ataupun japri ke nomor yang ada di channel. Nah, barakallahu fikum. Nanti malam insyaallah pelajaran kita adalah Al-Jurumiyah ya, Nahu Jurumiyah, malam Ahad dan malam Senin. Ya, untuk sorab kita lanjutkan lagi setelah selesai imla. Nah, artinya dalam waktu sebulan dua bulan ke depan kemungkinan besar kita sudah bisa memulai melanjutkan sorab lagi. Insyaallah setelah selesai kitab ini. Selesai apa? Kitab imla yang kemungkinan dalam waktu sebulan dua bulan kita bisa menyelesaikan, kemungkinan dalam waktu dua bulanan atau kurang dari dua bulan insyaallah. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.